بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين، قال: وغسل الوجه، أي الفرض الثاني غسل الوجه، وهو أول الأركان الظاهرة. قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa secara virtual dalam program kami pembacaan kitab Kifayatul Akhyar bab Thaharah, yang alhamdulillah dengan nikmatnya, dengan izinnya, pada pagi hari ini kita sampai pada bacaan bab al-wudu, yang di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan rukun wudu yang pertama, yaitu niat. Beberapa hal berkaitan dengan niat kita sudah bahas, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan bacaan kita ke rukun wudu yang selanjutnya, yakni rukun ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Itu. Mudah-mudahan satu rukun ini selesai pertemuan ini, biar besok masuk rukun selanjutnya. Al-fardhu tsani, jadi kata Imam Syekh Abi Syuja, wa ghuslul wajhi, rukun selanjutnya yaitu membasuh ghusl. Ghusl itu membasuh, ya. Kita sudah bahas ghusl itu di pertemuan sebelumnya, bahwa ghusl itu sayranul ma'i, mengalirkan air. Beda dengan al-mashu. Al-mashu itu cukup imrarul yadil mablul, menyapu bagian tubuh dengan tangan yang basah. Tapi kalau ghusl itu harus air yang dialirkan ke bagian tubuh tersebut. Ghusl. Nanti ada nih di sini. Iya. Ghusl. Jadi kalau disebut ghuslun, ghain fathah ghos, itu artinya membasuh, mengalirkan air ke anggota tubuh tersebut. Al-ghuslul ghuslul wajhi, membasuh muka, mengalirkan air ke muka, itu namanya ghusl. Tapi kalau ghainnya madmum, doma, ghusl, ghusl itu artinya mandi janabah. Jadi sering beda fathah dan domah doang, artinya jadi beda. Al-fardhu tsani, rukun yang kedua daripada wudu, ghuslul wajhi, yaitu membasuh muka. Wa huwa awwalul arkani adh-dhahirati, dan dia adalah rukun zahir. Ini sudah kita baca ya kemarin ya. Ini adalah rukun pertama yang zahir, yang kelihatan. Karena rukun pertama yaitu niat, dan niat itu sifatnya mudmar, tidak terlihat, dia di dalam hati. Nah, rukun gerakan itu yang pertama adalah basuh muka, dan ini adalah rukun kedua dari rukun-rukun wudu. Tapi secara gerakan dia adalah rukun yang pertama gitu. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, faghsilu wujuhakum, dan basuhlah muka-muka kalian. Terima kasih tuh Pak Zulkifli Al-Wazi, beliau rajin banget hadir, mudah-mudahan diberikan kemanfaatan sekaligus jadi amal ibadah di akhirat kelak. Panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Panjang umur, sehat badan, murah rezeki untuk Pak Zulkifli Al-Ghazi dan juga teman-teman yang bisa menghadiri. Mudah-mudahan kuota yang dikeluarkan untuk kajian ini, waktu yang diluangkan untuk kajian ini, usaha yang diupayakan untuk kajian ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. wajibu isti'abuhu bil ghusli, dan wajib meratakan seluruh bagian muka, isti'ab meratakan muka bil ghusli dengan basuhan. Jadi tidak boleh ada satu bagian muka yang tidak terbasuh oleh air. Wa hadduhu, dan batasan muka, min mubtada'i tastatihu al-jabhatu ila muntaha dhaqani. Ada yang mengatakan ila muntaha dhaqani, qafnya mas apa sukun. Batasan yang disebut muka, min mubtada'i tastatihu al-jabha, dari tempat permulaan tastatih. Tastatih itu artinya kan terbentang, tabsut, terbentang. Batasannya dimulai dengan bentangan jidat. Nah, bentangan jidat ya ini, dari tempat tumbuh rambut. Sebenarnya Imam Al-Hisni ini mau bilang tempat tumbuh rambut. Cuman kalau bilang tempat tumbuh rambut, gak enak sama orang yang gak punya rambut, yang punya rambutnya sampai ke belakang. Jadi dianggap bahwa basuh muka itu sampai ke belakang. Nah, padahal basuh muka itu tempat tumbuh rambut, bener. Cuma tempat tumbuh rambut kebanyakan orang biasa. Maka kalimatnya lebih sepakat, lebih enak tuh tastatihul jabha. Awal mula terbentangnya jidat ila muntahad dhaqani, sampai ujung dhaqan. Apa sih dhaqan? Dagu. Gitu ya. Dhaqan itu mujtama, majma'ul lihyaini, tempat bertemunya dua lihya. Lihya itu ini tulang. Ini tulang yang ada gigi gerahamnya itu meliha. Liha itu di sini. Nah, dia berkumpul di sini, ketemu. Makanya orang yang kelihatan banget tuh jenggotnya tuh kelihatan di dua, ada belahan tuh ada sini. Karena ini kan tulang bertemu nih. Bertemunya tulang lihya, tulang liha. Tulang liha itu tulang di bawah gigi geraham, bertemunya di sini. Maka itu bulu yang muncul di sini namanya lihya. Ma nabata ala lihi, gitu. Yang tumbuh dari lihai. Tulan itu panjangnya. Tulan wa minal udhuni ilal udhun, dari kulit, dari kuping ke kuping. Syahmatul udhunain, dari kuping ke kuping. Ardun, panjang lebarnya. Wa mawzi'u tahdhifi laysa minal wajah. Tahdhif, mauzi at-tahdzib, tempat tahdzib itu bukan bagian dari muka. Tahdzib itu di sini nih. Di bawah kuping itu tahdzib namanya. Ada lagi yang mengatakan tahdzib itu di sini, pelipis gitu. Tapi di sini namanya pelipis nih. Ini tahdzib nih. Apa namanya? Bagian yang di bawah kuping itu namanya tahdzib. Wa mawdi'u at-tahdhif laysa min al-wajhi, tempat tahdhif itu bukan bagian dari muka. Maka ketika basuh muka, ini enggak perlu dibasuh. Was-sadghani, as-sadghu artinya pelipis. Pelipis nih, ini bisa pelipis nih ya. Saya sih melihat kalau pelipis itu yang ada rambutnya gitu. Sebagian mengatakan pelipis ini nih. Ya, tapi kan ini ada rambutnya ini. Wasoghani, dan pelipis, dua pelipis. Maksudnya pelipis kanan, pelipis kiri. Laisa minal wajhi, bukanlah bagian dari muka. Alal asahi, menurut pendapat yang paling sahih di antara ulama-ulama madhab. Artinya kalau dikatakan alal asah, berarti ada pendapat yang sahih. Nah, jadi antara sahih dan al-asah itu berarti dua pendapat ini dalilnya rajih, dalilnya sama-sama kuat. Cuman diunggulkan oleh musannif bahwa yang rajih, yang aqwa, yang asah, yang paling sahih di antara yang sahih-sahih itu dari ulama-ulama Syafi'i adalah bahwa pelipis bukan bagian dari muka. Tapi pendapat pelipis bagian dari muka, bahwa itu dia wajib dibasuh ketika wudu, itu keluar dari ulama-ulama Syafi'i. Bukan keluar, maksudnya dikeluarkan oleh mulutnya ulama-ulama Syafi'i. Jadi ulama Syafi'i ada yang menyebut bahwa pelipis itu bagian dari muka juga. Itu pendapat yang sahih. Cuman al-Ashah kata Imam Al-Hisni bahwa pelipis itu bukan bagian dari muka. Alal asahi fi syarhi rawdhati, menurut pendapat yang paling sahih dalam kitab syarah rawdhah, syarh rawdhah. warajjaha fil muharrari, dan dirajihkan dalam kitab Muharrar Imam Ar-Rafi'i annahuma minal wajh. Gitu. Jadi kalau Imam An-Nawawi itu bilangnya bukan dari muka, tapi kalau Imam Ar-Rafi'i pelipis itu bagian dari muka gitu. Tapi kemarin kita sudah singgung tuh idhtarafa An-Nawawi war-Rafi'i fal qawlu qawlu An-Nawawi. Kalau Imam Nawawi dan Imam Rafi berbeda, maka yang diambil adalah Imam An-Nawawi. Tsumma sya'run nabitu. Kemudian bulu yang muncul atau bulu yang tumbuh fil wajhi di muka. Kismani, ada dua pendapat. Bulu yang muncul di muka, bulu yang tumbuh di muka, ada dua bagian, ada dua kelompok. Ahaduhuma, bagian pertama, lam yakhruj an haddil wajhi, bahwa dia adalah rambut bulu yang tidak keluar dari batasan muka. Jadi dia bagian dari muka, dari wajah. Asani kharijun anhu, dan kedua, bagian muka, bagian bulu, bulu yang tumbuh di muka, dia bagian kedua adalah, dia adalah bulu yang tidak termasuk bagian dari muka. Kharij, dia keluar dari bagian wajah. Walladzi lam yakhruj an haddil wajhi, dan bulu rambut yang tidak keluar dari bagian wajah, artinya dia adalah bagian dari wajah. Qad yakunu nadiral kasafati, bisa jadi rambutnya itu nadiral kasafah. Nadir itu jarang, kasafah tebel, artinya bulunya enggak tebel-tebel amat gitu. Tebel apa enggak tebel bedainnya gampang. Kalau tebel enggak kelihatan kulit dalamnya, kalau enggak tebel tipis kulitnya masih kelihatan. Orang punya kumis nih. Nah, kumis bagian kulitnya itu yang di atas di bawah hidung tuh masih kelihatan, berarti enggak tebel gitu. Yang tebel tuh yang kalau kulit dalamnya udah enggak kelihatan gitu. Qad yakunu nadiral kasafati, bisa jadi bulu di antara bulu yang ada di muka itu nadir al kasafah, dia enggak tebal-tebal amat. Wa qad yakunu ghairu nadiril kasafah, dan bisa juga bulunya itu tidak tebal gitu. Tidak tebal. Tidak jarang tebal, nah, itu artinya maksudnya bisa jadi tebal, bisa jadi enggak tebal. Jadi ada dua tuh. Fannadirul kasafatu, dan bulu yang nadirul kasafa, yang tebalnya jarang-jarang, artinya tipis gitu. Masih kelihatan kulitnya, kal hajibaini, seperti dua alis, hajibnya alis, wal ahdabi, ahdab bulu matang. Ini kan masih kelihatan kulit dalamnya. Berarti enggak tebal itu. Al ahdab, ahdab tu ini hadbun, ini adalah bulu mata. Wasyaribaini, dan dua kumis kanan kiri, kumis kanan kiri. Dikatakan dua ya karena kumis ada dua tuh, kanan kiri gitu. Walaupun beliau menyebut syarib aja udah cukup tuh. Karena dua-duanya ya syarib. Wal adharaini, adharaini ini artinya ini nih. Apa sih yang kalau di sini nih? Cambang ya? Cambang. Kalau yang di sini kan bewok. Al-arid ini namanya arid. Kalau yang muncul di bagian bawah pipi namanya arid. Bewokan. Kali ke azar itu ini nih, cambang. Itu namanya al-azaran. Wahuma dan al-azara ini, dua azar itu, al-muhadhiyani, yang selurus atau setara lil-udhunaini, dengan dua udhun. Baina sodri, antara pelipis wal-arid, dan juga arid itu bewok. Itu namanya azar. Berarti benar azarnya ini nih. Itu cambang. Nah, itu bulu-bulu bagian dari muka. Itu. Fayajib ghuslu zahiri hadhihi syu'uri wa batiniha ma'al basharati tahtaha. Nah, bulu-bulu yang tadi disebutkan, alis, bulu mata, cambang, itu kan kita kategorikan sebagai bulu yang biasanya enggak tebel-tebel amat. Biasanya tidak lebat. Karena itu tidak lebat, kata Imam Al-Hisni, fayajib ghusluhuma. Fayajib ghuslu dhahiriha, maka wajib membasuh. Membasuh berarti membasuh itu diairin, mengalirkan air. Wajib membasuh zahirnya, yang kelihatan zahirnya, hadhihi syu'ur wa batin, dan juga bagian dalam kulit, bagian dalam bulu. Jadi kulitnya juga kudu dibasuh. Ma'al basharati, yaitu kulitnya juga tahtaha, yang ada di bawah rambut tersebut. Wa in kasufa, walaupun dia tebal, li'annaha minal wajhi, karena dia bagian dari wajah. Jadi harus dibasuh karena dia bagian dari wajah. Basuhnya zahir dan juga batinnya. Luarnya dibasuh, dalamnya kulit-kulitnya. Jadi harus di gitu. Harus di apa sela-sela biar air masuk ke dalam kulit. Karena dia bagian dari wajah dan dia sifatnya nadirul kasafah. Biasanya tidak lebat. Karena biasanya tidak lebat, maka tidak perlu untuk tidak perlu. Maka harus dibasuh keluar dan dalamnya juga. Wa amma sya'rul 'aridaini, sedangkan bulu 'arid, 'arid itu bewok di sini yang muncul di bagian bawah pipi, bewok 'arid. Wa sya'rul 'aridaini, sedangkan bulu atau rambut 'aridaini bewok, fa in kana khafifan, kalau dia tipis, wajib ghuslu zahirihi, maka wajib membasuh bagian zahirnya, wa batinihi, dan bagian batinnya, ma'al basharati, beserta kulit. Wa in kasifan, kalau dia itu kasifan, tebal. Jadi kalau bulu bewak itu tebal, begitu, wajib ghuslu zahirihi, wajib membasuh bagian luarnya saja, adal azhar, menurut pendapat yang azhar. Ini kalau azhar sama zahir ini kaulnya Imam Asy-Syafi'i. Berarti dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i punya dua pendapat berkaitan dengan bulu yang tebal dan tipis. Tapi yang azhar dari kaul Asy-Syafi'i, walaupun enggak biasa nih nyebut azhar nih. Biasanya sih langsung az-zahir gitu. Az-zahir kan muqabil ghairuz zahir. Kalau azhar muqabila zahir, berarti ada pendapat Asy-Syafi'i yang berdani, tapi dalilnya sama-sama kuat. Itu berarti namanya zahir dengan azhar. Walau khaffa ba'duhu wa kasufa ba'duhu. Kalau bulunya itu sebahagian tipis, sebahagian tebal. Khaffa ba'duhu, sebahagian tipis, wa kasufa ba'duhu, dan sebahagian tebal. Farrajihu, maka pendapat yang rajih yang kami unggulkan kata Imam Al-Isni, anna lil khafifi hukmul khafif, bahwasanya yang khafif, yang tipis, ya hukmul khafif, yang tipis ya kita hukumnya sebagai bulu tipis. Maka karena dia bulu tipis, dibasuhlah itu luar dalamnya gitu. Ya anna lil khafifi hukmul khafifil mahad, kan gitu. Bahwa bulu yang tipis-tipis itu, ini kan lagi ngomongin bewok nih, kan gitu. Kalau yang alis mata, kumis, bulu mata, kemudian cambang, itu kan wajib basuh bagian dalam, bagian luar. Luar dalamnya harus dibasuh, karena dia bagian yang nadirul kasafah, yang biasanya dan memang selalu begitu, nggak pernah tebel itu yang namanya cambang tuh, nggak pernah tebel tuh yang namanya alis gitu. Sekalipun tebel, ya tebel segimana sih alis? Masih kelihatan kalau kita ngobrol sama orang yang alisnya tebal, kita masih kelihatan kulit bagian dalam alis itu. Itu wajib dibasuh luar dalam. Nah, kemudian Imam Al-Isni ngomong bewok nih. Kalau bewok itu gimana? Kalau dia tipis, basuh luar dalam. Tapi kalau dia tebal, lebat gitu, maka basuh bagian luarnya saja gitu. Itu menurut pendapat Asy-Syafi'i yang azhar. Walau khaufa, kalau bewokan ini ada yang tipis, ada yang tebal, kata Imam Al-Isni, farrajih, yang kami unggulkan bahwa anna lil khafifi hukmul khafifil mahad. Bahwa kulit, rambut yang tipis itu kita hukum sebagai rambut tipis, artinya dia dibasuh luar dalamnya. Walil kathifi, dan bagian bulu bewok yang tebal, hukmul kathifil mahad, kita hukum sebagai bulu yang tebal. Kalau bulu yang tebal ya cukup zahirnya saja yang dibasuh, tidak perlu menyela-nyela ke dalam bagian kulit. Wa fi dhabitil khafifi wal katsifi khilaf. dan batasan atau standar kulit itu dikata standar bulu itu dikatakan tebal atau tipis, tipis bulu itu dikatakan tipis atau tebal, standarnya, dhabitnya, patokannya, itu khilaf, memang terjadi perdebatan di antara ulama. As-sahihu, tapi pendapat yang sahih yang diaminkan oleh ulama-ulama Syafi'i dan juga Imam Al-Hisni, standar atau patokan di mana bulu itu dikatakan tebal dan tipis, annal khafif, bahwasanya yang khafif, yang tipis itu, maturul basyaratu tahtahu, yang tipis itu adalah yang kulit dalamnya kelihatan. Maturul basyaratu, yang kulitnya kelihatan tahtahu, di bawah mulut, fi majlis takhatut, ketika kita ngobrol. Jadi pas kita ngobrol nih sama orang yang punya bewok, yang punya cambang tebal tuh, kita lihat masih kelihatan bulu dalamnya, masih kelihatan bulu, masih kelihatan kulit dalamnya, berarti itu tipis gitu. Itu standar patokan tipis tebal. Jadi kalau tipis itu adalah bulu yang kulit dalamnya masih kelihatan kalau kita lagi ngobrol gitu. Kalau dari jauh sih rasanya susah ya, tapi kalau kita deketin kita ngobrol kelihatan, itu namanya tipis gitu. Wal kathifu, dan tebal, mayamna ru'yat, wal kathifu ma yamna ar-ru'yata, dan bulu yang tebal adalah bulu yang enggak kelihatan kulitnya kalau kita ngobrol, itu tebal. Dan bagi kebanyakan orang-orang Timur Tengah, bulu tebal itu biasa ya. Kita di Indonesia emang jarang, gennya beda kan gitu. Gen kita ini bukan gen yang bisa gampang tumbuh jenggot, bisa gampang tumbuh bewok gitu. Walaupun kalau orang berusaha dengan segenap dan sekuat tenaga dia bisa. Dia beli salep macam-macam. Tapi normalnya gen kita enggak begitu. Nah, gen kita tuh enggak begitu. Ya kita bersyukur alhamdulillah itu demikian, kita enggak ribet-ribet nyari mana muka, mana bukan muka karena enggak ada bulunya kan gitu. Itu muka semuanya itu kelihatan gampang. Al-kis, tapi bukan ini, jangan diartiin kalau saya kegedaman bewok kan, bukan gitu. Kita mau jelasin ini penjelasan Imam Al-Hisni karena mengacu kepada apa yang menjadi kebiasaan orang setempat. Memang mukanya tuh selalu banyak bulunya, maka dijelasin tuh al-kasiful mahdu, al-khafiful mahdu, al-arid dan sebagainya. Kan kalau kita enggak begitu, maksudnya begitu. Jadi kalau kita tuh tidak terlalu bingung dengan batasan muka, karena muka kita hampir semuanya bersih gitu ya, bersih dari bulu begitu. Jadi untuk menentukan mana muka, mana bukan muka gampang, dari mulai tempat tumbuh rambutnya, terbentangnya jidat sampai dakon, sampai dagu, lebar dari kuping ke kuping, selesai urusan. Nah, tapi bagi yang punya bulu-bulu, nah ini tuh, ada bulu yang bagian dari wajah, ada bulu yang keluar bagian dari wajah. Al-Qismu Tsani, bagian yang kedua. Nah ini agak membingungkan nanti ya teman-teman yang dirahmati Allah. Bagian yang kedua dari bulu. Tadi bulu disebutkan ada bulu rambut yang itu bagian dari muka seperti alis, kemudian bulu mata, kumis, kemudian bewok. Cambang. Nah gitu. Kemudian ini bewok enggak dibahas bagian dari muka sebenarnya. Dia ngejelasin kalau di muka itu ada bewoknya gitu. Tapi apakah bewok bagian dari muka atau bukan? Nah, kita Al-Qismu Tsani, dan yang bagian yang kedua, asy-syu'urul kharijati 'anil wajh 'anil anhaddil wajh. Bulu yang keluar dari bagian muka. Dia bukan dari batasan muka, wa huwa sya'rul lihyati wal 'arid. Jadi bacanya sya'rul lihyati wal 'aridi wal adharu was sibalu tulan wa ardan. Bagian kedua adalah bulu yang bukan bagian dari muka. Apa itu? Sya'rul lihyati, bulu jenggot. Bulu jenggot bukan bagian dari muka. Tadi ya, al-lihyu itu tulang yang berada di bawah gigi geraham. Nah, bulu yang muncul dari lihyu itu namanya lihyah, jenggot. Kita artikan sebagai jenggot. Nah, muka itu batasannya sampai sini, ujung pertemuan itu, pertemuan tulang itu zakon. Nah, apa yang setelah tulang itu namanya asfalul zakon. Asfalul zakon itu bukan bagian dari muka gitu. Nah, Imam Alis ini mau bilang itu sya'rul lihyati wal 'aridhi, bulu rambut dan juga bewokan itu keluar dari bagian bagian muka. Wal azaru juga yang keluar dari bagian muka, azar. Azar ini maksudnya jambang, apa namanya? Cambang. Cambang sudah dijelasin tadi bahwa dia masuk bagian dari muka. Wasibal, asibal itu ini kumis. Enggak, bukan kumis. Ini kan kumis nih. Habis kumis biasanya ada lagi bulu yang biasanya nyambung ke sini, nyambung ke jenggot. Itu ini yang dari ujung sini sampai ke sini namanya sibal. Apa sih kalau bahasa Indonesianya? Nah, gitu. Dan beberapa orang Arab tuh ya banyak yang punya sibal panjang. Jadi sibal dari sini sampai sini panjang gitu ya. Sebagaimana beberapa orang-orang Timur Tengah yang lain. Atau juga beberapa orang Amerika itu punya sibal yang panjang. Jadi sibal tuh yang tumbuh di sini nih habis kumis gitu. Dia ada yang nempel terus ke mulut sampai ke jenggot, ada yang bergelantungan gitu aja. Kayak tukul lah, tukul tuh sibalnya panjang, tukul gitu. Itu namanya sibal, dan dia bukan bagian dari muka, tapi dia bagian dari kepala. Dia bukan bagian dari muka, tapi dia bagian dari kepala. Tulan wa ardon, panjang lebarnya itu, panjang lebarnya ya sibal tuh ya bukan bagian dari muka. Forrojihu, itu kita sih bilang bukan bagian dari muka, tapi gimana nih kalau wudhu dibasuh apa enggak gitu. Farajihu, pendapat yang rajih dari yang disebutkan tadi. Dan biasanya yang tadi disebutin itu tebal-tebal semua tuh. Sibal tebal, jenggot tebal, bewokan juga tebal biasanya. Arrajihu, maka pendapat yang rajih, wujubu ghusli dhahiriha faqat, basuhlah bagian zahirnya saja. Dari bulu-bulu yang tadi disebutkan, basuh bagian zahirnya saja. Li'annahu yahsulu bihil muwajaha, walaupun kita bilang dia bukan bagian dari muka, tapi bulu-bulu itu minal muwajaha, yahsulu bihil muwajaha, bagian yang terlihat di muka, yang orang kalau ngobrol sama dia ini kelihatan tuh jenggotnya ada di muka, bewoknya ke muka, kan gitu. Bagian dari yang muwajaha, yang orang kalau face to face juga kelihatan. Wakila, dikatakan kila. Kita udah bahas terus ya, kila itu sighat tad'if, untuk menunjukkan pendapat setelah kila itu pendapat yang lemah. Kila, la yajib, itu tidak wajib dibasuh, li'annaha kharijatun 'anil wajh, an haddil wajhi. Karena bulu-bulu yang tadi disebutkan itu, al-lihyatu wal-'arid wal-'adhar was-sibal, itu bukan bagian dari wajah. Qala fi ziyadatir rawdah, Imam Nawawi mengatakan dalam ziyadatir rawdah, yajib ghuslu juz'in min wa'sihi wa raqabatihi. Ini udah beda lagi bahasanya. Kata Imam Nawawi, ini hujan ya, jadi mudah-mudahan suara hujan yang masuk apa namanya, gemericik apa sih, jatuhnya air ke genteng itu enggak terlalu terdengar, enggak terlalu ganggu. Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Ziyadatul Raudhah, wajib ghuslu juz'in min ra'sihi wa raqabatihi. Ketika dia berwudu membasuh muka, dia wajib membasuh sebahagian kecil juz dari palanya. Jadi ketika buka dilebarin biar palanya juga kena. Wa raqabatihi, dan juga lehernya. Asfalul dhaqan juga sama. Lehernya. Wa ma tahta dhaqani, dan apa yang di bawah dhaqan tadi. Ma'al wajhi, bersamaan dengan wajah. Kenapa itu harus dibasuh? Li tahaqquqi isti'abihi, untuk memastikan bahwa dia sudah mengcover semua bagian-bagian wajib pada muka. Walau ya, jadi itu kan termasuk ini ya, aurat itu. Aurat itu kan dari mulai udel, pusar sampai lutut gitu. Dan lutut dan udel itu bukan bagian dari aurat. Aurat itu antara lutut dan pusar. Cuman lutut itu wajib di juga di ditutup, begitu juga pusar. Pusar wajib ditutup karena apa? Untuk memastikan bahwa aurat itu tertutup, ya kita tutup juga bagian yang nempel ke situ gitu. Sama juga wudu, biar memastikan bahwa basuhan ini sampai pada tangan, maka kita lebihin dikit untuk memastikan bahwa bagian itu sudah terbasuh. Begitu juga muka, untuk memastikan mukanya sudah terbasuh, maka sebisa mungkin dilebihin dikit masuk kepala dan juga leher dikit, juz ya, juz bagian kecil, bukan seluruh leher, bukan seluruh pala, juz, juz itu bagian kecilnya saja, yaitu bagian kecil daripada muka atau juga leher. Mana lagi? Walau quti'a anfuhu, kalau seandainya dia punya hidung yang patah, au syafatuhu, atau bibirnya dia enggak punya, lazimahu ghuslu ma dhahara bil qat, maka dia wajib membasuh yang terlihat dari potongan tersebut. Ini kepotong. Iya, yang terlihat dari potongan tersebut ia juga wajib basuh. Begitu juga bibirnya. Fil wudu'i wal ghusli, dalam masalah wudu dan juga mandi janabah. Ala sahihi, menurut pendapat yang sahih. Li'annahu yabqa wajhan. Karena potongan tersebut, al-qat, potongan tersebut tetap kehitung muka. Hidungnya sih enggak ada, cuman potongan, bekas potongan hidung itu kita hitung sebagai muka begitu. Bibir juga sama. Gitu. Potongan itu yang tersisa dari potongan itu bagian dari muka. Wa yajibu ghuslu ma dhahara min humrati syafataini. Wajib membasuh bagian yang terlihat dari merahnya bibir. Ini bibir. Bagian merahnya tuh ada sampai dalam. Nah, ini bagian yang merah nih, gitu. Ini juga wajib dibasuh. Nah, kalau kita monyongin tuh kelihatan tuh. Nah, itu kalau kita monyongin tuh kelihatan. Itu bahkan itu bagian zahir, apa bagian zahir? Bagian yang kelihatan daripada muka. Kita kalau ngobrol sama orang tuh yang kelihatan tuh muka semua. Yang kelihatan tuh semua muka, termasuk bibirnya gitu ya. Ada yang bibir tipis, ada yang bibir tebal. Ya pokoknya tuh bibir termasuk yang bagian merah-merahnya itu wajib dibasuh. Wa yustahabbu, yustahab itu dianjurkan bukan diwajibkan. Wa yustahabbu, dan dianjurkan, ya khudzal ma'u biyadaihi jami'an. Dianjurkan ketika membasuh muka itu mengambil air dengan biyadaihi, dengan dua tangannya, jami'an kedua-duanya. Gitu. Anjurannya gini ya. Karena Nabi Muhammad SAW pun mengambil air wudhunya begini. Gitu. Ini anjurannya. Kalaupun kita nggak ngambil air, kita langsung wudhu pakai keran juga boleh. Kita pakai gayung juga nggak ada masalah. Cuman pastikan gayungnya isinya air kan gitu. Kalau cuman gayung doang nggak ada airnya kan nggak sah wudhunya. Gitu. Jadi wudhu itu pakai gayung boleh. Tapi gang gayung yang isinya ada airnya gitu. Qala wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Pertemuan akan datang kita bahas tentang rukun yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini, juga sekaligus. Ma'a itu berarti sekaligus, bukan sampai. Ma'a, walaupun ayatnya disebutkan wa faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila, basuhlah tangan kalian sampai ke sikut. Tapi kalau Imam Taqidin Alisni juga Syahbi saja bilangnya ma'a, basuhlah tangan ma'a sekaligus dengan sikutnya. Insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang kita sajikan tadi mudah-mudahan bermanfaat dan tambahan ilmu dan juga tambahan amal kita di akhirat. Dan kuota yang kita keluarkan untuk program ini, waktu yang kita luangkan, usaha yang kita kerjakan, mudah-mudahan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran dan keberkahan yang melimpah. Saya menginformasikan dengan kerendahan hati kepada para asatid, para ustadz, para kiai, para ustadzah, para tokoh, sesepuh yang mengikuti kajian ini. Saya sangat berbangga sekali kalau kajian saya diikuti oleh para kiai dan para ustadz, dan mohon sangat untuk mengoreksi apa yang menjadi kesalahan dalam pembacaan saya, atau penerjemahan saya atau juga pemahaman saya terhadap teks Taqiyuddin Al-Hisni, Imam Al-Hisni. Saya sangat senang sekali kalau kemudian ada yang mengoreksi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.